Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Para pendengar dan pemirsa Radio Muslim Yogyakarta yang dikenal Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa hidayah, yang mana itu adalah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada makhluk, dan juga serta nikmat-nikmat lainnya yang tidak mungkin kita hitung dan tidak mungkin kita mampu untuk membayar syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita berbanyak untuk haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, istri-istri beliau, dan dan umatnya yang senantiasa mengikuti jalannya hingga akhir zaman. Ikhwati fillah anzakumullah. Di kesempatan kali ini kita akan membahas, masih di pembahasan tentang tentang prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, ya, tentang prinsip dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, yang mana kita memasuki di pembahasan yang keempat, halaman 284 dari kitab, dari buku Mulia dengan Manhaj Salaf. Kayak prinsip yang keempat, prinsip dakwah Ahlussunnah wal Jamaah yang keempat adalah memperingatkan masyarakat dari bahaya syirik dan dengan berbagai bentuknya. Memperingatkan masyarakat dari bahaya syirik dengan berbagai bentuknya. Nah, dimaksud dengan syirik, kita mesti tahu apa itu syirik. Ya, syirik ini ternyata menjadi konten dakwahnya, bahkan menjadi prioritas dalam isi dakwahnya Ahlussunnah wal Jamaah, ya, setelah mereka menjelaskan tauhid, ya kan. Kemudian tentang apa namanya? Kesadaran mengikuti pemahaman para sahabat. Mereka juga memperingatkan masyarakat dari bahaya syirik, ya. Apa itu syirik? Secara bahasa syirik itu, ya, dari dia adalah dari kata asyarik, ya, bentuk jamaknya syuraka. Bentuk jamaknya dari kata syirik itu syuraka, maknanya adalah sekutu. Adapun menurut istilah, syirik adalah menjadikan sekutu atau tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan sekutu atau tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau menjadikan sekutu, berarti orang yang menyembah Allah, kemudian dia menyembah juga selain Allah, meskipun dia salat, meskipun dia puasa, ya, puasa karena Allah, salat karena Allah, tapi ada bagian-bagian kegiatan ibadahnya yang diperuntukkan untuk selain Allah, maka ini juga termasuk perbuatan syirik. Ini termasuk juga perbuatan syirik. Adapun menjadikan tandingan bagi Allah SWT, berarti dia sama sekali tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyembah sepenuhnya kepada sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah dua bentuk ini, ya, termasuk kesyirikan. Para pendengar Radio Muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita akan membahas tentang macam-macam syirik, ya. Ada secara, ya, ada empat macam syirik yang paling pokok. Ada empat macam syirik yang paling inti. Yang pertama adalah syirik rububiyah. Syirik rububiyah. Maksudnya syirik rububiyah itu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan Allah. Karena rububiyah itu makna adalah ketuhanan, ya, kerabban Allah. Di mana seorang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala pada perbuatan-perbuatan Tuhan, ya kan? Ketika seorang meyakini ada kemampuan-kemampuan Tuhan, kemampuan-kemampuan Rob yang dia yakini bisa dilakukan oleh selain Allah. Nah, ini namanya syirik rububiyah, ya. Nah, syirik rububiyah ini ada dua macam. Nah, yang pertama syirik ta'til, ya. Syirik ta'til. Nah, syirik ta'til adalah menafikan sebagian perbuatan Allah Subhanahu wa taala atau seluruhnya, ya. Menafikan artinya dia tidak meyakini sebagian perbuatan Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan tidak meyakini seluruh perbuatan Allah Subhanahu wa taala dalam apa namanya, ya, dalam kapasitasnya yang sebagai Tuhan. Syirik yang seperti adalah sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Jahmiyah, kaum Jahmiyah yang ekstrim, ya kan? Demikian juga syiriknya Fir'aun, ya. Demikian juga syiriknya Namrud, kaum komunis, ya kan? Dimana orang-orang komunis pemahamannya ateis, ya, sama sekali tidak meyakini Tuhan. Maka otomatis orang yang seperti ini tidak meyakini adanya kekuatan Tuhan, ya. Ini disebut ta'til. Ta'til itu apa? Menolak, menafikan. Artinya dia tidak meyakini atau meniadakan perbuatan Tuhan atau sebagian perbuatan Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang pertama ini. Nah, kemudian yang kedua, bentuk daripada syirik rububiyah adalah, ya, bentuk dari syirik rububiyah adalah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan menjadikan Tuhan dan sesembahan yang lain bersama Allah Subhanahu wa taala dalam mencipta, ya. Akan tetapi dia tidak meniadakan perbuatan-perbuatan Allah SWT. Ini bentuk yang kedua, ya. Jadi syiriknya itu bentuknya dia meyakini Allah itu sebagai Tuhan. Allah dia meyakini Allah itu sebagai sesembahan, sebagai Tuhan. Namun bersamaan dengan itu dia juga meyakini ada Tuhan yang lain yang memiliki kemampuan yang sama sebagai Allah dalam hal kemampuan Tuhan, ya, seperti mencipta, mengatur semesta, mengampuni dosa. Ya, pokoknya kemampuan-kemampuan Tuhan lainnya. Jadi dia yakin Allah itu Tuhan, tapi juga bersamaan dengan itu dia meyakini ada zat-zat, ada selain Allah yang juga disembah oleh dia, yang dia yakini layak disembah dan juga memiliki kemampuan Tuhan. Ya. Jadi dia tidak meniadakan atau tidak menafikan 100% perbuatan-perbuatan Allah atau status ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Nah, syirik yang seperti ini sebenarnya dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Ya, mereka meyakini Isa itu Tuhan, sesembahan, tapi juga meyakini Allah sebagai Tuhan. Ini syiriknya orang-orang Nasrani, ya. Demikian juga orang-orang Majusi yang mengatakan bahwasanya ada Tuhan kebaikan, Tuhan keburukan, ada Tuhan cahaya, ya kan? Ada Tuhan cahaya, ada Tuhan kegelapan. Demikian juga bahkan syiriknya orang-orang Syiah yang ekstrim, ya, orang-orang Rafidhah yang ekstrim, ya, mereka meyakini bahwa imam-imam mereka itu dapat mengatur alam semesta, ya. Ini pemahaman Syiah yang ekstrim. Demikian juga yang diyakini kaum Sufi yang sangat ekstrim juga meyakini seperti itu. Jadi kalau ada orang yang katanya Muslim, ya, dia identitasnya itu Muslim, tapi ternyata akidahnya, kemudian amalan ibadahnya, perilakunya, keyakinannya di dalam kehidupannya sehari-hari, dia juga menyembah selain Allah SWT. Dia Muslim, dia mengaku Muslim, dia sholat, ya, dia puasa di Ramadan, ya kan? Tapi bersamaan itu juga dia melakukan penyembahan kepada selain Allah, meyakini adanya yang bisa menahan hujan, dewa siapalah gitu, ya, meyakini bahwasannya ada yang bisa menolak bala jika kita melakukan ritual ini di gua ini, ya, ada jin ini yang bisa menolak bala dan sebagainya. Atau ke kuburan misalnya, bahwasanya kuburan wali ini, kuburan si fulan dapat mengabulkan cita-cita kita. Nah, ini kan ini kesyirikan yang seperti ini. Dia iya salat meyakini Allah Tuhan, ya, tapi di samping itu juga dia memberikan ibadahnya kepada selain Allah. Maka syirik yang seperti ini sama dengan syiriknya orang-orang Nasrani, sama dengan syiriknya orang-orang Majusi. Na'udzubillahi min dzalik. Para pemirsa Radio Muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dari macam syirik yang kedua, ya. Tadi kita sudah selesai membahas apa? Syirik rububiyah. Syirik rububiyah ada dua macam. Syirik ta'til dan syirik berupa mempersekutukan Allah dengan menjadikan selain Allah itu sebagai sesembahan, meyakininya ada kekuatan-kekuatan Tuhan, tapi dia meyakini Allah juga sebagai Tuhan. Ya, ini syirik yang pertama ada dua macam. Berikutnya, yang kedua adalah ilhad, ya, syirik ilhad. Apa yang dimaksud dengan syirik ilhad? Yang dimaksud dengan syirik ilhad adalah seorang itu mengingkari sebagian nama-nama dan sifat Allah. Ya, mengingkari sebagian daripada nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk tindakan kesyirikan. Ini enggak main-main jadi dalam masalah asma sifat ini. Makanya, ya, di Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan, ya, bahwasannya ada tiga macam tauhid. Yang pertama ada tauhid rububiyah, yang kedua uluhiyah, yang ketiga asma sifat. Kalau rububiyah, ya, itu mengesakan Allah dalam perbuatan Tuhan, Yang kedua, uluhiyah, mengesakan Allah dalam perbuatan makhluk, artinya dalam peribadahan. Yang ketiga, tauhid asma sifat, mengesakan, artinya apa? Menetapkan bagi Allah nama-nama dan sifat-sifatnya yang diterangkan dalam Al-Quran maupun yang dijelaskan oleh Allah melalui lisan Rasulnya, tanpa menta'til, ya, tanpa mengingkari, tanpa mentakyif, membagaimanakan, mentamthil, dan mempermisalkan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluk. Maka yang disebut dengan tauhid asma wa sifat itu adalah menetapkan nama-nama dan sifat Allah sebagaimana mestinya. Berarti kalau syirik dalam masalah asma wa sifat itu adalah, ya, itu orang mengingkari. Seorang mengingkari nama-nama dan sifat Allah. Ini termasuk bentuk syirik yang disebut dengan syirik ilhad. Ini gak main seperti ini, ya. Jadi syirik itu bukan hanya menyembah kepada selain Allah, bukan. Ada bentuk syirik berupa seorang mengingkari nama dan sifat Allah, itu syirik. Sebagaimana ini Allah ceritakan dalam surah Al-Furqan, jenis syirik yang seperti ini. Allah mengatakan, wa idza qila lahum usjudu lirrahman qalu wamar rahman, dan jika dikatakan kepada mereka, sujudlah kalian kepada Allah yang Maha Pengasih, mereka menjawab, siapakah Allah yang Maha Pengasih itu? Qalu wamar rahman, siapakah ar-rahman itu? Jadi ini adalah ungkapannya orang-orang musyrikin, orang-orang kafir Quraisy, ya. Ketika mereka diminta sujud kepada Ar-Rahman, Tuhan, kepada Allah SWT, mereka malah qalu wa marrahman, siapa Ar-Rahman itu? Ar-Rahman itu siapa? Ini ini adalah pertanyaan yang istifham ingkari, ya. Dalam bahasa Arab disebut dengan istifham ingkari. Bertanya tapi tujuannya adalah mengingkari, atau tujuannya adalah membantah. Jadi kalau mereka ternyata menolak, yaitu tidak meyakini adanya sifat Ar-Rahman, ya. Adanya nama Ar-Rahman, ya, bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh yang lain Allah terangkan dalam Al-A'raf ayat 180, ya. Allah pernah mengatakan, "Wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ih." Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Sayujazawna ma kanu ya'malun, mereka kelak akan mendapatkan balasan atas apa yang mereka lakukan. Ya, di sini ayat ini berisi ancaman bagi mereka, ya, orang-orang yang tidak meyakini nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa radio muslim rahimani wa rahimakumullah, ini syirik yang kedua, ya, yaitu disebut dengan syirik ilhad, syirik yang terjadi dalam hal pengingkaran, ya, syirik yang wujudnya mengingkari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah syirik dalam asma wa sifat. Syirik dalam asma wa sifatnya. Tadi kalau syirik tadi mengingkari, dia benar-benar dia enggak percaya adanya nama dan sifat Allah. Nah, sekarang nih yang ketiga hampir mirip. Dia masih dalam wujud syiriknya itu masih dalam asma wa sifatnya. Syirik al-asma wa sifat, ya, syirik dalam nama-nama dan sifat Allah. Nah, syirik asma wa sifat, syirik dalam asma wa sifatnya Allah ini ada tiga macam, ya, ada tiga macam. Yang pertama ada syirik tashbih, ya, syirik tashbih. At-tashbih itu artinya menyamakan atau menyerupakan, ya, tashbih. Berarti syirik tashbih itu apa? Menyerupakan Allah dengan makhluknya, ya, menyerupakan nama dan sifat Allah dengan makhluknya. Jadi dia menetapkan Allah itu punya nama, punya sifat. Dia menetapkan, dia meyakini. Tapi problemnya, dia menyamakan nama dan sifat Allah itu dengan nama-nama dan sifatnya makhluk. Ini syirik apa? Tashbih. Ini juga cacat dalam tauhid asma wa sifat. Ini seperti yang dilakukan oleh syirik yang seperti ini contohnya, ya, dilakukan oleh para penyembah kubur, ya, para penyembah kubur. Dia datang ke kubur bukan ziarah kubur, tapi untuk menyembah kubur. Apa bedanya ziarah kubur dengan menyembah kubur? Kalau ziarah kubur itu niatnya apa? Untuk ngenyat mati. Ziarah kubur itu tujuannya, tujuan Nabi mensyariatkan ziarah kubur yang dulu sempat Nabi larang, ya, di awal-awal Islam. kemudian disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur wal an fazuruha. Dulu aku larang kalian untuk berziarah kubur, sekarang silakan kalian ziarah kubur. Fa innaha tudzakkirukumul akhirah, karena dengan ziarah kubur itu kalian akan mengingat akhirat. Ya, ukama qol sallallahu alaihi wasallam. Jadi tujuan ziarah kubur adalah mengingat mati atau mengingat akhirat. Yang pertama. Yang kedua adalah untuk memberikan manfaat kepada ahli kubur itu, kepada mayit yang kita ziarahi, dengan manfaatnya berupa doa-doa kebaikan kepada mereka. Karena ketika berziarah kan kita diajarkan Nabi untuk berdoa kepada Allah untuk kebaikan para mayit-mayit yang ada di kuburan. Ada dua itu. Jadi kalau orang itu ziarah kuburnya, niatnya atau tujuannya itu dua ini, mengingat mati, kemudian mendoakan mayit, ya kan? Bukan berdoa kepada mayit, tapi mendoakan mayit. Inilah ziarah kubur yang syar'i, ziarah kubur yang sunnah. Adapun orang yang ziarah kubur bukan mendoakan mayit, ya, tapi berdoa kepada mayit. Mendoakan, bukan mendoakan mayit, tapi berdoa kepada mayit, ya. Nah, ini namanya bukan ziarah kubur, ya. Karena kalau memang jujur ziarah kubur, harusnya apa? Ingat mati. Kalau ingat mati, enggak mungkin orang berbuat syirik. Ya, Fir'aun aja ketika mau mati. Fir'aun itu orang paling kurang ajar di muka bumi kepada Allah, itu Fir'aun. Sampai mengatakan tidak ada Tuhan selain Fir'aun. Ya kan? Tidak ada Tuhan yang lebih tinggi dari Fir'aun. Dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan yang paling mulia, paling hebat, paling tinggi. Tapi begitu mati, apa? Begitu tenggelam, nyawanya sudah sampai ketok kerongkongan, amantu birabbi Haruna wa Musa. Fir'aun mengatakan aku beriman dengan ya, Tuhannya Harun dan Musa. Tuh, lupa kesyirikannya kalau sudah mau mati, baru bertauhid. Ya, tapi al-ana, apakah baru sekarang wahai Fir'aun? Kemana aja kemarin Musa datang ke tempatmu, ke kerajaanmu, ya, sampai berdakwah dengan kata yang sangat lembut, faqulallahu idhaba ila fir'auna innahu tagha fadha, ya, pergilah wahai Musa dan Harun bertemu Fir'aun, sungguhnya dia orang yang melampaui batas, ya kan, faqulallahu qaulan layyina, sampaikanlah dakwah kepadanya dengan ucapan yang lembut, la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, agar dia ingat Tuhannya yang menciptakannya dan agar dia takut kepada Tuhannya. Tuh, Musa datang ke kerajaanmu sudah sedemikian hikmah, sampai perkataannya begitu lembut, kemana aja kamu, malah ngejar Musa, membunuh Musa alaihissalam. Tapi ketika tenggelam, nyawa sudah dikerongkan, baru dia bertauhid. Ini orang kalau ingat mati, maka dia dengar Fir'aun aja seperti itu. Makanya orang ketika berziarah kubur, ya, kubur, tapi berbuat syirik, berdoa kepada kuburan, bukan mendoakan kuburan, ya. Maksudnya bukan mendoakan mayit, tapi berdoa kepada mayit supaya diluluskan ujiannya, supaya berdoa, supaya keturunan yang ini bawahnya wali itu, ya, ataupun simbah yang ada dalam kuburan bisa mengabulkan permintaannya. Ya. Ini namanya kuburan. Ya, kalau orang niatnya benar ziarah kubur, dia akan niat mati, ingat mati. Ingat mati enggak mungkin orang berbuat syirik, ya. Kemudian ini contoh apa namanya syirik tasbih itu seperti tadi, ya. Orang yang nyembah kuburan, ya, doa kepada kuburan. Nah, mereka meyakini ya, mayit-mayit ataupun kiai-kiai, wali-wali yang ada di kuburan tersebut memiliki sifat ketuhanan. Sifat ketuhanan seperti apa? Mampu mengabulkan permintaan mereka, doa-doa mereka, mampu menolak bala mereka, ya kan? Nah, ini sama saja menyamakan Allah dengan makhluk. Inilah syirik tasybih, ya kan? Jadi kalau mungkin orang yang katanya muslim, ya, identitasnya muslim gitu, dia mau menyerupakan Allah dengan secara vulgar, mungkin enggak mungkin, ya. Misalnya kasih sayang Allah itu sama dengan kasih sayang makhluk. Ya, marahnya Allah itu sama dengan marahnya makhluk. Enggak mungkin. Itu terlalu vulgar yang seperti itu. Jadi banyak ya, orang-orang yang terjatuh ke dalam syirik yang seperti ini, menyerupakan Allah dengan makhluk, melanggar firman Allah, laisa kamitslihi syai, Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun, tapi dia menyerupakan Allah dengan makhluk, ya, dia langgar dengan perbuatannya. Dengan perbuatannya, bukan dengan ucapannya yang secara vulgar, enggak. Tapi dengan tindakannya, dia menyembah selain Allah, menyembah pohon, menyembah gunung, ya kan? Kemudian menyembah kuburan. Nah, dia telah jatuh dalam syirik yang seperti ini. Jadi syirik itu, ya para pemirsa sekalian, jangan difahami cuma sujud aja, enggak. Syirik itu wujudnya apa? Syirik itu mempersembahkan segala macam ibadah kepada selain Allah, itu syirik itu. Ibadah itu apa? Udah kita bahas ibadah itu pada pertemuan kemarin, ya. Ibadah itu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhullahu wa yardah. Segala tindakan baik yang lahir maupun batin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah ibadah. Jadi kalau lahir ya berupa ya sujud itu tadi, ya kan? Ya kemudian menyembelih hewan, ya kan? Diperuntukkan kepada selain Allah, ini syirik juga. Kalau batin apa? Seperti meyakini ada penguasa selain Allah yang bisa mengabulkan doa, tawakalnya selain kepada selain Allah, ya kan? Ini syirik juga yang seperti ini. Jadi karena pemahaman masyarakat terhadap syirik itu banyak yang memahami syirik itu hanya sebatas sujud menyembah, itu baru syirik. Kalau enggak sujud, enggak nyembah, ya, yang penting sujudnya di hati gitu namanya. Menyembahnya di hati maka enggak syirik, enggak, ya. Na'udzubillah min dzalik. Itu juga termasuk syirikan. Ini syirik tasbih, ya, menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Nah, selain para penyembah kuburan yang melakukan kesyirikan ini juga apa namanya? Bentar. Orang-orang Yahudi, ya, ketika mereka orang-orang Yahudi yang mereka mensifat ya Allah sebenarnya dengan sifat yang kayak makhluk. Sifat aib, sifat kurang, ya, bagi makhluk. Seperti Yahudi menetapkan Allah SWT itu punya sifat pelit. Punya sifat capek, ya. Maha suci Allah SWT dari apa yang mereka katakan, ya kan? Makanya Allah bantah kesyirikan mereka ini, ya. Dengan firman-Nya bal yadahu mabsuutatan. Tangan Allah itu terbentang, ya, terbentang, terbentang luas, menunjukkan Allah itu Maha Karim, ya, Maha Dermawan. Berikutnya yang kedua, ya, dari syirik asma wa sifat. Yang kedua, macam yang kedua adalah syirik al istishqaq, ya, syirik istishqaq, ya kan? Alif sin ta al-ishtiqaq, mohon maaf, al-ishtiqaq, alif shin ta qaf qaf, ya kan? Maksudnya gimana istishqaq itu? Istishqaq itu artinya kan mengambil, ya, istishqaq itu artinya mengambil. Maksudnya syirik berupa mengambil ini gimana? Ya, maksudnya adalah dia mengambil nama-nama Allah yang indah untuk digunakan sebagai nama sesembahan-sesembahan selain Allah. Jadi dia mencuri nama-nama Allah yang indah itu, kemudian disematkan kepada Tuhan-Tuhan yang dia sembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan-Tuhan yang batil. Contohnya yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka mengambil nama Allah yang bernama Al-Mannan. Allah punya nama namanya Al-Mannan. Artinya yang maha pemberi tanpa diminta. Al-Mannan itu artinya adalah Tuhan yang maha memberi tanpa diminta, walaupun tidak diminta. Allah kasih kita hujan padahal kita enggak minta hujan, ya kan? Allah kasih kita air padahal kita enggak minta air. Ini Al-Mannan, ya, karena Allah punya sifat apa? Al-Mannan. Nah, mereka jadikan nama Allah Al-Mannan ini sebagai nama kepada Tuhan mereka, orang kafir Quraisy, Manat. Ya kan? Manat. Itu juga nama lainnya berhala Manat ini. Ya, sesembahan mereka berupa manat ini man al-mannan, ya. Contoh yang lain, Allah punya sifat al-aziz. Allah punya nama al-aziz yang artinya maha perkasa, maha kuasa. Nah, al-aziz ini mereka comot kemudian dijadikan nama Tuhan orang-orang kafir Quraisy, disebut Uzza. Ya, Uzza itu dari kata aziz. Ya, ini juga bentuk kesyirikan yang seperti ini. Atau contoh yang lain, nama Allah berupa al-ilah, ya. Artinya itu apa? Sesembahan, sembah. Mereka jadikan nama ilah ini, mereka kemudian dijadikan nama sesembahan mereka al-lat, al-lat, dikata ilah, al-lat, ilah. Nah, ini termasuk bentuk kesyirikan dalam asma sifat, yaitu syirik ishtiqaq. Nah, kemudian para pemirsa radio muslim rahimani wa rahimakumullah, syirik yang ketiga, syirik asma wa sifat yang ketiga adalah syirik tasmiyah, ya. Syirik tasmiyah. Tasmiyah itu dari kata ism, nama. Artinya tasmiyah itu memberikan nama. Apa yang dimaksud dengan syirik tasmiyah? Yaitu menamakan Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang Allah tidak namakan untuk dirinya. Ya, kalau tadi syirik sebelumnya ishtiqaq tadi, ya, dia mengambil nama Allah. Dia menetapkan, dia meyakini ada nama Allah tersebut, tapi kemudian dicomot, dimodifikasi ataupun enggak dimodifikasi, pokoknya dicomot itu nama, dijadikan nama untuk sesembahan selain Allah. Ya, seperti ilah untuk nama Allat, kemudian Al-Mannan, kemudian dicomot, dimodifikasi jadi Mannat, ya, Al-Aziz dicomot, dimodifikasi jadi Uzza. Nah, kalau yang syirik tasmiyah ini enggak, jadi dia menetapkan nama-nama untuk Allah, tapi nama-nama itu nama-nama baru, ya, enggak ada dalam Quran, enggak ada dalam hadis, nama-nama karya sendiri, nama karangan dia sendiri, kemudian disematkan sebagai nama Allah SWT. Nah, ini syirik apa? Tasmiyah. Siapakah contoh? Apakah contoh perbuatan syirik tasmiyah ini? Contohnya perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Ya, mereka menamai Allah sebagai apa? Tuhan Bapa. Ya, Allah itu Tuhan Bapa. Ya. Atau sebagaimana yang diyakini oleh kaum filsafat, mereka menamakan Allah itu sebagai Tuhan cahaya. Ya, sama seperti orang Majusi itu, ya, meyakini Allah itu adalah Tuhan cahaya. Ada Tuhan cahaya, ada Tuhan kegelapan. Nauzubillah, Maha Suci Allah SWT. Nah, inilah disebut dengan syirik tasmiyah, ya. Para pemirsa yang bukan Allah SWT. Kemudian kita masuki macam syirik yang keempat, ini yang terakhir, ya. Syirik yang keempat adalah syirik uluhiyah. Syirik uluhiyah apakah itu? Yaitu syirik dalam penyembahan. Nah, syirik yang wujudnya itu apa? Memalingkan segala macam, memalingkan ibadah dengan berbagai macam bentuknya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya syirik uluhiyah. Nah, ini baru wujud syirik yang berupa sujud dan sebagainya, ya. Segala macam ibadah pokoknya ini masuknya ke syirik apa? Syirik uluhiyah. Syirik uluhiyah ini terbagi menjadi dua, ada syirik akbar, ada syirik asghar. Syirik akbar itu dampaknya nanti akan mengeluarkan pelakunya dari Islam, murtad. Tapi kalau syirik kecil, dampaknya apa? Dia tidak keluar dari Islam, tapi dia telah terjatuh dalam dosa yang paling besar, lebih besar daripada dosa-dosa besar. Nah, ini syirik asghar, ya. Nah, syirik akbar kita bahas satu persatu. Syirik akbar, apa bentuknya syirik akbar ini? Memalingkan sesuatu bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia persembahkan ibadah, apapun itu wujud ibadahnya, satu maupun dua ibadah atau bahkan seluruh ibadah, ya. Baik sebagian ibadahnya ataupun seluruh ibadahnya, dia persembahkan seutuhnya kepada selain Allah. Nah, model syirik yang seperti ini, syirik akbar, pelakunya kafir. Contohnya apa? Seperti ibadah menyembelih. Nah, hati-hati nih, seorang menyembelih bisa kafir. Bisa terjatuh dalam kesyirikan. Ketika seorang itu menyembelih tidak dipersembahkan untuk Allah. Menyembelih kerbau. Dia persembahkan bukan untuk Allah, dia persembahkan untuk penunggu sungai ini misalnya. Dia menyembelih ayam misalnya, dipergunakan untuk penunggu sawah ini misalnya, supaya enggak ngamuk. saya kasih makan ayam misalnya. Tuhan kok dikasih makan ayam? Ya kan? Dia yakini itu bisa penolak bala gitu kan. Mereka meyakini bahwasanya jin tersebut yang nunggu itu bisa nolak bala, bisa ngabulkan cita-cita mereka, bisa memperlancar rezeki mereka, tapi mereka harus ngasih makan berupa sembelihan ayam cemani ataupun kerbau, kepala kerbau. Kan ini enggak masuk akal yang seperti ini. Masa Tuhan seperti itu? Masa Tuhan memberi tapi kok kemudian minta imbalan? Tuhan. Allah beda. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum mir rizqin wala uridu an yut'imun. Aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menyembahku. Aku tidak menginginkan mereka memberikan rezeki untukku atau mereka memberi makan untukku. Tidak. Innallaha huwar razzaq, dialah Allah zat yang Maha pemberi rezeki, dzul quwwatil matin, yang Maha kuat. Itu kalau Tuhan yang sebenarnya seperti itu. Ya, nyembelih 100% sembelihnya untuk penunggu gunung ini. Nah, hati-hati yang seperti ini ya, kita harus tahu. Oh, ternyata kayak gitu itu syirik. Ya. Kok bisa disebut syirik, Ustaz? Oh, enggak ada sujudnya di situ. Enggak harus sujud syirik itu. Cukup orang niat dalam hatinya ada ya, dalam hatinya ada keyakinan, pengagungan melalui lakukan ini. Seutuhnya darahnya dia tumpahkan selain Allah. Syirik ini seperti ini. Itu namanya apa? Mempersembahkan satu jenis ibadah kepada selain Allah. Ibadah itu hanya untuk Allah SWT. Itulah makna la ilaha illallah. Kita meyakini, kita bersyahadat ya. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali hanya Allah. Yang layak dipersembahkan segala aktivitas penyembahan itu atau aktivitas ibadah itu hanya Allah SWT. Ini contohnya menyembelih. Kemudian takut, rasa takut al-khasyah, yang takutnya itu takut sampai level takut kepada Tuhan ya. Kalau takutnya itu levelnya tabiat itu enggak masalah ya. Takut tabiat, kita takut hewan yang buas itu tabiat yang seperti itu, takut yang seperti itu. Tapi kalau takut sampai levelnya itu takut yang harusnya ditujukan kepada Tuhan tapi bukan kepada Allah, kepada yang selain Allah, nah ini bahaya yang seperti ini. Ya. Contohnya misalnya apa ya? Contohnya misalnya takut nanti kalau misalnya tidak buat sesajen ya misalnya, tidak melakukan suatu ritual, nanti ini akan bencana, akan ada paceklik hebat, itu kan takut yang seperti itu udah harusnya kepada Allah yang seperti itu. Kualat inilah macam itu, tujuh keturunan ya. Nah, ini yang seperti ini harusnya takut yang seperti ini adalah takut kepada Allah SWT yang takut yang kepada hal-hal yang tidak bisa melakukan sebenarnya kecuali hanya Allah. Nah, yang seperti ini orang yang takutnya seperti itu kemudian ditujukan kepada selain Allah, nah ini sudah syirik akbar ya. Kemudian juga ruku, kemudian doa dan segala macam ibadah selainnya, walaupun itu hanya sebagian ibadahnya ya, mungkin mayoritas ibadahnya untuk Allah, ada 1-2 ibadahnya full untuk selain Allah, na'udzubillah. Nah, yang seperti ini bisa masuk ke syirik besar. Allah SWT telah memperingatkan dalam An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan sembahlah Allah, jangan kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Syai'an di sini dalam bahasa Arab itu disebut sebagai nakirah. Nah, kata nakirah yang berarti pernyataan atau kalimat nafi itu memberikan informasi atau menunjukkan bahwa maknanya umum. Wala tusyriku bihi syai'a, wala, dan janganlah tusyriku kalian menyekutukan syai'a dengan suatu apapun. Ini kan kalimat apa? Kalimat nafi atau kalimat peniadaan. Kalimat negatif, ya. Ada kata syai'an di situ. Ya, kata nakirah. Nah, ini menunjukkan umum. Artinya bagaimana? Artinya kita tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk apapun itu, bentuk makhluk itu. entah itu kuburan, entah itu yo gunung, entah itu yo pohon, entah itu jin ataupun manusia, baik itu apa namanya setan ataupun baik itu orang yang soleh, bahkan malaikat, bahkan nabi atau rasul pun, kalau seorang mempersembahkan ibadah kepada mereka, bahkan sampai kelas malaikat ya, maka itu tetap disebut syirik ya kan? Tetap disebut syirik. Jadi syirik bukan hanya kepada berhala, bukan ya, kalau syirik kepada berhala semua mengenali, tapi ada satu bentuk syirik yang samar, banyak orang yang salah faham. Syirik apa itu? Ya syirik menyembah kepada orang-orang soleh, syirik berupa menyembah kepada nabi, kepada malaikat. Nah, ini semuanya syirik yang seperti ini. Kalau seandainya kalau berupa doanya itu kepada orang soleh itu bukan syirik, orang-orang Nasrani harusnya enggak syirik dong, karena mereka menyembah nabi, menyembah siapa? Nabi Isa alaihissalam. Jadi yang seperti itu juga syirik. Makanya Allah katakan dengan bentuk umum, wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kamu sekutukan Allah dengan syai'an, an-nakiratu fi siyaqin nafi tufidul umum. Syai'an di sini kata nakirah yang berada dalam kalimat nafi, menunjukkan keumuman sesuatu apapun. Nah, yang kedua, macam syirik uluhiyah yang kedua adalah syirik asghar. Nah, syirik asghar ini dia melakukan karena Allah, tapi juga disisipi niat untuk mencari pahala dari manusia. Ya, dia melakukan sesuatu itu karena Allah juga, tapi juga karena manusia. Ya, enggak, jadi enggak murni peribadatan niatkan kepada selain Allah, enggak. Tetap diniatkan karena Allah, tapi dicampuri dengan niat untuk manusia. Seperti riya ya misalnya. Riya, na'udzubillah min dzalik. Dia misalnya melakukan membaca Al-Quran untuk riya, atau sum'ah namanya ya. Atau dia sholat untuk riya, supaya dilihat direktur ataupun pimpinannya sedang sholat duha. Wah, ini bisa naik pangkat. Jadi ada niat untuk Allah, tapi juga ada niat untuk cari pujian pimpinannya nih. Namanya riya yang seperti ini, mencari pujian manusia. Nah, ini syirik kecil nih seperti ini. Contoh yang lain misalnya syirik dalam ucapan ya, termasuk syirik kecilnya ini syirik yang wujudnya ucapan berupa atas kehendak Allah dan kehendakmu. Nah, kalimat-kalimat yang seperti ini, kalimat yang seperti ini atau yang semakna, ini semua terjadi karena apa? Ini karena perjuangan kalian. Ini atas kehendak Allah dan perjuangan kalian. Nah, ini bahaya nih kayak gini. Ya, itu syirik yang seperti ini. Ya. Jadi dia meyakini ada kehendak Allah tapi juga ada kehendak manusia di sini. Ha? Ini asghar. Atau bersumpah dengan nama selain Allah SWT. Bersumpah dengan nama selain Allah. Man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Syirik apa itu? Syirik kecil. Ya, syirik kecil. Jadi syirik kecil itu ya, dampaknya apa tadi? Dampaknya dia melakukan dosa yang paling besar setelah syirik besar. Dosa yang paling besar setelah syirik besar itu berarti apa? Di atas segala macam dosa besar maksiat, ya mencuri, ya mabuk, ya kan, ya judi dan sebagainya. Ini syirik kecil lebih besar dari itu. Jadi jangan melihat asghornya ya, jangan melihat kecilnya, enggak. Tapi ini adalah syirik. Syirik adalah inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan itu kezaliman yang paling besar yang dilakukan oleh manusia. Inilah pemirsa Radio Muslim rahimani wa rahimakumullah, ya, tentang pembahasan tentang prinsip ataupun prinsip dakwahnya Ahlussunnah, yaitu memperingatkan masyarakat daripada bahaya kesyirikan dengan berbagai bentuknya. Dan kita sudah membahas tentang pengertian syirik itu apa dan macam-macam syirik. Ada 4 macamnya. Yang pertama ada syirik rububiyah. Kemudian syirik rububiyah ada 2 macam, syirik taktil dan mempersekutukan Allah dengan menjadikan Tuhan dan sesembahan yang lainnya bersama Allah dalam menciptakan atau dalam perbuatan Allah yang lainnya. Lalu kemudian yang kedua ada syirik ilhad, yaitu mengingkari sebagian daripada nama-nama sifat Allah. Yang ketiga ada syirik asma wa sifat, ya. Ini ada 2 macam syirik asma wa sifat. syirik tasbih, kemudian ada syirik ada istiqaq, syirik tasmiyah yang ketiga. Yang terakhir, yang keempat, ada syirik dalam uluhiyah. Ada dua macam syirik uluhiyah, syirik akbar dan syirik asghar. Kalau syirik akbar itu dampaknya keluar dari Islam, kalau syirik asghar itu dampaknya merusak iman. Dia telah terjatuh ke dalam maksiat yang paling besar, di bawahnya syirik asghar. Para pemirsa rahimani rahimakumullah, kita sebagai seorang muslim yang telah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sangat perlu bagi kita untuk mempelajari ya, atau menerima nasihat yang berkaitan dengan hal-hal yang seperti ini ya, berkaitan dengan bahaya kesyirikan seperti ini ya, karena tujuannya apa? Agar kita bisa menghindar, oh seperti itu syirik, ternyata syirik itu macam-macam, oh kayak gini berarti maksudnya macam yang syirik yang kayak gini gitu. Jadi kita perlu juga mempelajari perkara apa namanya ya, masalah-masalah yang buruk seperti syirik misalnya, tujuannya apa? Agar kita bisa menghindar. Ya, agar kita bisa menghindar. Kalau kita tahu bahwasanya itu adalah bahaya, maka kita baru bisa punya alasan untuk menghindar, untuk menjauh. Karena kita punya ilmu, oh ini bahaya. Tapi kalau kita tidak mempelajari hal-hal yang seperti ini, belajarnya hanya tauhid, tauhid, tauhid, Islam, Islam, iman, iman, iman, iman terus. Enggak pernah belajar, enggak pernah berupaya belajar pembatal iman itu. Pembatal salat enggak dia sadari. Ya kan? Kenapa ada orang yang enggak takut virus corona? Karena dia enggak tahu bahayanya corona. Mungkin dia mendapatkan ilmu yang salah tentang corona. Ini hanya konspirasi. Ini sebenarnya cuma pilek biasa. Menyepelekan kan jadinya. Malah cari mana corona, saya makan corona sini. Sini bawa sini corona semua. Kita kebal corona ya. Kita tentara Allah di muka bumi, enggak ada kayak gitu. Ya? Ada sebab, ada akibat. Kenapa mereka bisa seperti itu? Kok malah nantang bahaya? Karena mereka enggak mengilmui ini bahwasanya corona ini bahaya gitu. Anak kecil ya, anak kecil. Kenapa dia pegang api? Ya, misalnya bapaknya lagi nyumet sentir gitu kan, lampu sentir ya, lampu minyak gitu. Karena listriknya mati. Anak bayi yang umur 1 tahun ataupun 2 tahun, dia melihat ada benda kok mengeluarkan cahaya yang terang gitu di tengah kegelapan, kan bisa jadi dia heran, wah ini menarik gitu kan, dia menarik. Akhirnya apa? Dia pegang itu api. Dia pegang, kok dia bisa berani megang api, kenapa? Karena di pengalaman pertamanya dia belum pernah tahu kalau api itu baru ya. Dia belum punya ilmu kalau api itu panas, makanya apa? Mendekat, memegang. Apakah akan diulangi kedua kali? Insya Allah nggak akan diulangi yang kedua kali, karena dia udah punya ilmu, dia tahu. Nah, kalau kita tahu ilmu apa namanya pengetahuan, kita punya ilmu tentang hal-hal yang negatif, maka kita bisa menghindar. Ini penting bagi kita membahas tentang syirik, itu penting. Karena kalau kita tidak tahu mana syirik, tidak mungkin sempurna tauhid kita itu. Sangat berpotensi seorang itu jatuh kepada kesyirikan dan dia tidak sadari. Apa manfaatnya tauhid kalau kita, kalau dia capek-capek ngomong tauhid, capek-capek ngomong la ilaha illallah, tapi enggak tahu pembatalnya la ilaha illallah. Kan enggak ada manfaatnya kalau misalnya dia jatuh dalam pembatalnya, dia enggak tahu, enggak sadari. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya ada seorang syair mengatakan, penyair mengatakan, "Araftu syarra la li syarri." Aku pelajari keburukan bukan untuk saya amalkan. Walakin litawaqqihi